Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ikhwah, kita lanjut masih dari jawaban atas syubhat musyrikin. Di halaman 139 dari At-Ta'liqat Al-Baziyah. Ada yang buku kecil? Enggak ada. Ta'liqat Baziyah rata-rata. Halaman berapa Zul, Pak? Kalau yang buku kecil? Halaman 46. Baik. Fa idza qala ana la usyriku billahi syai'an wa ana a'rifu anna Allaha huwal khaliq war raziq war razzaq al mudabbir al muhyi wal mumit. Nah, ini syubhat yang berikutnya. Apabila dia mengatakan, si musyrik ini, ana la usyriku billahi syai'an, saya enggak berbuat syirik kok kepada Allah sedikit pun. Namun kata dia, ana a'rifu annallahu wal khaliq. Allah, saya tahu. Allah lah sang pencipta, sang maha pemberi rezeki, al-mudabbir, pengatur alam semesta, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, mematikan. Walakinni atlubu minhum asyafa'ata. Namun saya cuma minta syafaat kepada mereka, kepada orang saleh yang telah wafat. Wa atawassalu bihim ilallah. Dan aku bertawasul kepada mereka, kepada Allah, liqarribuni ilallahi zulfah, agar orang-orang saleh yang telah mati ini mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini aslinya syubhat ketigaan. Fakulah, maka jawablah dia, hadza dinul musyrikin, inilah agama musyrikin. Kalau anda tahu, inilah agama musyrikin. Ya, oh, abadallah wahdah, beribadahlah pada Allah semata. Kalau mau doa, doa pada Allah. La tad'ul asnama wa la tad'ul anbiya wa la salihin. Jangan kamu berdoa kepada patung, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh. Ya. Ad-darbu wahidun sawa'un. Da'auta nabiyyan aw salihan aw sanaman aw syajaran. Ini cuma satu aja. Sama aja apakah anda berdoa kepada para nabi, ya, jadi intinya sama kasusnya ini. Anda berdoa pada nabi, berdoa kepada orang saleh, pada patung, pada pohon, sama. Kulluhu syirkun billah. Semua itu adalah bentuk kesyirikan pada Allah. Ma yajuzu, yang itu enggak boleh. Wa idza kanu salihin wa anbiya, apabila mereka orang saleh, mereka para nabi, fasalahuhum lahum huwa ma mahwalak, maka kesolehan mereka ya buat mereka, bukan buat anda. Fasolahum wa amaluhum lahum, kesolehan mereka, amal mereka ya buat mereka. Lakinna tawassula yakunu bi amalihim at-tayyibah. Ya, namun bertawassul itu dengan amal-amal mereka yang baik. Ya, gimana taqtadi bihim, anda meneladani mereka. Tusolli kama sallu, ya, kalian salat sebagaimana mereka salat. Karena diantara makna tawassul ialah mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan mentaati Allah. Taib. Dan tawassul yang masyru' itu hanya tiga. Dengan doa orang soleh masih hidup, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan juga dengan asma wa sifat. Tasumu kama sawmu tukhlisullillahi al-ibadatah. Ya. Anda sholat sebagaimana mereka sholat, anda puasa sebagaimana mereka puasa, anda bermurnikan ibadah hanya untuk Allah. Akhlis, kama akhlasu, sebagaimana mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar kama fa'alu. Engkau beramar ma'ruf nahi munkar sebagaimana orang-orang soleh tersebut juga lakukan. Hadza ta'asi bihim, inilah bentuk peneladanan kepada mereka. Ya, ta'malu misla amalihim at-tayyibati. Anda mengamalkan seperti yang mereka amalkan dari amal-amal mereka yang tayyibah, yang baik. Amma tad'u amma anta da'uhum ma'allah, adapun Anda berdoa kepada mereka di samping berdoa pada Allah, taqul ya Rasulullah unsurni awishfi maridi. Awishfi maridi. Kau mengatakan ya Rasulullah tolonglah aku, sembuhkanlah sakitku ini. Au sayyidi Abdul Qadir ya Ahmad Al-Badawi. Anda memanggil-manggil seperti itu. Ya Al-Husain, ya Al-Hasan, ya Ali. Tad'uhum wa taqululah wa taqululi. Anda berdoa pada mereka dan Anda katakan pada saya, ma'abuduhum, saya enggak nyembah mereka kok, walakin ad'uhum li'annahum salihun, namun saya berdoa pada mereka karena mereka orang saleh. Au li'annahum anbiya, karena mereka para nabi. Hada nafsu ibadati Abi Jahlin. Inilah ya ibadahnya Abu Jahal itu sendiri. Wa Utsbata ibni Rabi'ah, dan ibadahnya Utsbah bin Rabi'ah, di antara pentolan musyrikin Arab. Wa asbaihim, dan yang semisal dengan mereka, min kuffari Quraisy, dari kalangan kufar Quraisy. Hada dinuhum, inilah agama mereka. Zakarallaha annahum qalu, Allah menyebutkan bahwa mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy ini, mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami enggak beribadah pada mereka kok melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum li'annahum yakhluqun wa yarzuqun, kami enggak beribadah pada mereka karena mereka mencipta, memberi rezeki. La na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa, kami beribadah kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, mungkin nanti musyrikin akan mengatakan, oh enggak kok, kami enggak beribadah pada mereka. Ya, saya enggak beribadah. Kami hanya minta syafaat untuk mereka gitu kan. Apalagi, kami minta syafaat kepada mereka karena mereka nanti pemberi syafaat. Kami hanya ingin mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Caranya gimana? Ya kami minta syafaat pada mereka. Kami meminta mereka agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah, gitu kan? Nah, kalau langsung kita bilang, kamu kenapa beribadah pada mereka? Mereka akan mengingkari, sebagaimana pengingkaran musyrikin Quraisy. Mana abduh? Ya, bisa dipahami sini ya. Namun kita katakan bahwasannya ketika Anda meminta syafaat pada mereka, itulah doa. Ya, itulah doa. Tabarakallahu fik. Wala na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah, namun Allah tetapkan mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, dan mereka mengatakan, ya, orang-orang soleh inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, jadi ini opsi terakhir ketika mereka sudah mengakui bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Ya, ini opsi terakhir. Nah, namun mereka nanti mengatakan, ya, namun nanti mereka mengatakan, yang kami lakukan bukan doa, tapi meminta syafaat kepada Nabi. Bahkan nanti dia balikin, memangnya kamu mengingkari syafaat Nabi? Nah, kamu mengingkari nggak? Apa mengisbat, menetapkan? Ya kami menetapkan. Loh kok begitu? Iya, kami minta syafaat kepada Nabi supaya Nabi nanti memberi syafaat kami. Ya, taib. Jawabannya apa Nabil kok kayak gitu? Ya, syafaat itulah, minta syafaat berarti kepada selain Allah. Kan syafaat kita yakini dulu milik Allah bukan? Maka kita mintanya kepada Allah, pada selain Allah, pada Allah. Wa anna syafa'ata lillahi jami'ah, syafaat itu milik Allah semuanya. Maka kita katakan pada dia, saya enggak mengingkari syafaat, menetapkan ada syafaat Nabi hak. Ya, bahwasanya Nabi syafi' dan musyaffa', beliau pemberi syafaat dan diberikan izin mandat untuk memberi syafaat. Ya, namun syafaat tidak diminta kepada Nabi. Karena apa? Nabi telah wafat. Ya, nanti ketika Nabi hidup lagi baru boleh. Di mana? Di mahsyar kan datang kita semua ke Adam. Kalau beliau sudah mati enggak boleh. Ya, karena syafaat milik Allah. Qulillahi syafaatu jami'a. Katakanlah milik Allah syafaat itu semua. Ya. Maka seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Selama syafaat itu milik Allah, maka tidak diminta kecuali kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya syafaat enggak? Enggak. Beliau pun kalau mau meminta syafaat, beliau sujud dulu kepada Allah dengan sujud yang panjang. Baru Allah katakan, "Irfa ya Muhammad ra'sak wa qul tusma wasfa tusyaffa." Ya, angkat kepalamu. Ucapkan, engkau akan didengar. Dalam ayat yang lain, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa, berilah syafaat, engkau sudah diberikan izin mandat untuk memberikan syafaat. Ya. Baik. Nanti diajarin. Kalau kita ingin Nabi menjadi juru pemberi syafaat kita, ya diajarin doa, bukan doanya wahai Nabi berilah syafaat pada kami. Ya. Berarti itu minta yang harusnya diberikan pada Allah, mintanya kepada selain Allah. Ya Allahumma ja'al, ya Allahumma syafi', ya li nabiyaka. Ya Allah, jadikanlah nabimu pemberi syafaat untukku. Kayak gitu. Jadi mintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah wali-walimu pemberi syafaat untukku. Mintanya kepada Allah, bukan pada Allah. Nah, ini sebenarnya syubhatnya ini mudah, ya. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Faqala Allahu ta'ala anhum, maka Allah berfirman tentang mereka, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in. Nah, orang-orang kafir ini enggak bermanfaat untuk mereka. Syafaat dari para orang-orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Ya. Karena syafaat itu ada dua syarat. Diminta kepada Allah Ta'ala, tidak diminta kepada selain Allah, maka di sini pasti ada izin dari Allah. Jadi para syufa'a, para pemberi syafaat, nabi, orang soleh, wali, anak kecil, kaum muslimin yang mati sebelum balik, mereka gak bisa inisiatif mereka sendiri dengan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka inginkan. Enggak. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Coba siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ya, gak bisa. Jadi dengan izin dari Allah, sebelum masuk syarat ini, izin dari Allah, karena syafaat itu nabi baru bisa memberikan syafaat dengan izin dari Allah, berarti syafaat itu milik Allah. Berarti kalau milik Allah, tidak diminta kepada nabi. Paham gak sini? Ya, nabi diberikan mandat untuk memberikan syafaat takriman lahu, dalam rangka memuliakan beliau. Paham gak sini? Memuliakan, dimuliakan, ya. Jadi gak usah ditanya nabi masuk surga enggak. Loh, orang beliau ngasih syafaat kok untuk masuk surga, ya, agar kita dibukakan pintu surga. Kita semua insya Allah kalau tembus lolos dari sirat gak langsung bisa masuk surga. Di pintu surga dapat syafaat nabi dulu. Ya, berharapnya kan begitu, ya, selamat ya dari sirat. Nah, jadi itu untuk pemulihan nabi. Ini juga batil nih. Kemarin ada yang mengatakan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Orang gila itu. Hah? Orang gila itu. Anda enggak pernah dengar enggak kayak gitu ucapan? Ada. Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Orang gila itu. Kita katakan Nabi Muhammad pasti masuk surga, gak boleh ragu. Orang beliau diberikan mandat untuk memberikan syafaat, ini takriman. Paham gak sini? Ini sebagai bentuk pemuliaan untuk beliau. Namun bukan maknanya syafaat itu milik beliau. Nah, yang kedua, syarat syafaat, yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang Allah ridhoi amalannya, ucapannya, itu kaum muslimin. Wala yashfa'una illa liman irtada. Maka mereka para juru pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Ya. Dan orang kafir tidak Allah ridhoi. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran itu ada pada hamba-hambanya. Maka syarat yang kedua adalah ridha. Maka orang-orang yang meminta syafaat kepada nabi, kepada Syekh Abdul Qadir, saat ini, ketika Nabi wafat, Syekh Abdul Qadir telah wafat, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi amalan mereka. Wala yardha li ibadihil kufur wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para juru pemberi syafaat enggak bisa, enggak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Dan mereka para peminta syafaat kepada Nabi hari ini, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada para wali, pada orang-orang soleh hari ini, mereka enggak dapat syafaat di hari kiamat kelak. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka syafaat juru pemberi syafaat tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka, tidak bermanfaat untuk mereka. Kesiannya, kesiannya ngarep-ngarep kalian gak dapat. Begitulah musyrikin. Ya, li'annahum talabuha min ghairi wajihiha, karena mereka meminta syafaat dengan cara yang salah, yang tidak tepat. Ya, mayyuridu syafa'ata yatlubuha min Allah. Siapa yang ingin syafaat, dia minta pada Allah. Ya, yaqul, dia berdoa, Allahumma syafi fiyya anbiya'aka, ya Allah, jadikanlah an nabimu, nabi-nabimu pemberi syafaat untukku. Allahumma syafi fiyya ibadaka as-salihin, ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang saleh pemberi syafaat untukku. Ya, ini yang benar kayak begini. Juga termasuk ucapan yang keliru, yang batil, ialah kayak gini. Wahai saudaraku, jika di hari kiamat kamu melihat aku di neraka, tariklah tanganku. Tuh lihat, diminta syafaat kepada temannya. Gak bisa. Harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Kedengarannya keren ucapan ini, ucapan batil. Kedengarannya keren ya. Oh, masya Allah, merinding dengerinnya dari ceramah ustaz. Ya akhi, kalau engkau melihat aku di persimpangan neraka, tarik tanganku, jangan biarkan aku. Oh, temannya punya mandat gitu, bisa ngeluarin dia dari neraka gitu. Hah? Punya, keren banget temen itu. Siapa temennya? Rasulullah aja gak bisa, Rasul mesti sujud dulu lama. Ya, baru Allah suruh angkat, ya Muhammad irfa ra'sak wa kul ya tusma waqsal wasfa tusyafa. Setelah memuji-muji Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan pada hari itu, belum saat ini. Rasul pun gak tahu ada pujian-pujian untuk Allah, belum, nanti di hari kiamat. Makanya nama-nama Allah itu banyak. Ya, tak berbilang, gak sebatas 99. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka bi kulis min huwalak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw istaksartahu fihi bi ilmi ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah dengan nama-namamu yang ada pada kitabmu, yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Di antaranya ialah pujian-pujian yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah dengan nama-nama Allah yang Allah ilhamkan saat itu, nanti. Ya, jadi ucapan batil itu. Pernah dengar gak? Ada penceramah, ya hei, kedengarannya sih keren, apa, menyentuh jiwa. Jiwa yang kering dari tauhid, iya, tersentuh. Ya, kalau kita udah belajar syafaat seperti ini, kita akan mengingkari, apa maksudnya? Ya, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Temannya bisa narik temannya lagi, itu namanya syafaat, bukan? Syafaat. Kalau begitu diminta kepada siapa? Pada Allah. Kalau dia mengatakan saya minta kepada Allah, enggak apa bisa beri syafaat? Nah, baru boleh kan suruh minta pada Allah. Ucapan yang betul. Ya akhe, gitu kan. Ya akhe, kalau engkau melihat aku di persimpangan neraka, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat untukku. Engkau berikan syafaat untukku, mintalah kepada Allah agar engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat untukmu. Kata si akhe temannya, la takun musyrikan. Nah, makanya ente jangan musyrik. Nah, begitu. Apa tuh musyriknya? Ente minta syafaat kepada saya, minta syafaat kepada Allah. Begitu. Bisa dipahami sini? Ya. Apa? Syafaat anak. Nah, syafaat anak pada orang tua dalam dua bentuk. Pertama, apabila anaknya wafat sebelum balik, nanti anaknya nih yang muslim akan memberikan syafaat kepada orang tuanya yang muslim. Yang kedua, orang tuanya muslim, anaknya muslim, dan anaknya soleh, maka anaknya tergolong orang-orang soleh dari kalangan aulia misalkan, maka anaknya bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya dengan syarat orang tuanya muslim. Karena syarat dari syafaat dua, izin Allah untuk asy-syafi, untuk yang memberi syafaat, berarti kan izin, berarti syafaat itu milik Allah yang memberi izin, bukan yang diberi izin. Bisa dipahami sini. Nah yang kedua, keridhaan Allah terhadap al-masyfu'. Siapa itu al-masyfu'? Orang yang diberikan syafaat, orang tuanya kasusnya tadi, anak yang memberi syafaat. Ya, anaknya misalkan wali, nah, anaknya memberikan syafaat kedua orang tuanya. Taib. Namun syaratnya orang tuanya atau yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah. Qaulahu wa amalahu. Ucapan dan amalnya. Amalan dan ucapan apa yang diridhoi oleh Allah? Yang tidak ada kesyirikan. Ya. Wala yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hambanya. Kekufuran yang ada pada amal, kekufuran yang ada pada ucapan, maka Allah tidak ridhoi. Kalau yang dimaksud ada pada amal, ada pada ucapan, amalan kolbu, ya, ucapan kolbu, ucapan lisan, amal jawarih, amal kolbu, itu udah termasuk. Ya, bisa dipahami sini ya. Sebagaimana iman qaulun wa amalun, itu maksudnya qaulul lisan, qaulul kolb, amal jawarih, amal kolb. Itu yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taib, sudah bisa dipahami sini ya. Jadi jelas ya, batilnya ada orang yang mengatakan kepada temannya, ya akhi, kalau engkau melihat aku di persimpangan neraka, tarik tanganku. Batil ini. Ya, ini batil. Dan harus diluruskan. Karena ini ya adalah bentuk permintaan syafaat kepada selain Allah di saat ini. Kan temannya masih hidup. Temannya itu masih hidup kan? Temannya. Harusnya diminta pada Allah. Ya. Dimintanya pada Allah. Tayyib barakallahu fikum. Dan yang diminta tersebut orang yang memang menjadi syufa'a. Memang temannya udah pasti jadi syufa'a. Jadi syafi' minas syufa'a. Belum. Ya. Belum. Paham gak sini? Gak ada dulu. Ya. Para murid-murid imam datang ke imam, nanti berikanlah syafaat kami kelak di sisi Allah ya. Gak ada. Murid-muridnya Imam Syafi'i Al-Muzani misalkan datang ke Imam Syafi'i, berikanlah syafaat untuk kami kelak di hari kiamat. Gak ada. Ya, syafaat itu milik Allah. Kalau mau berdoa pada Allah. Allahumma syafi' fiyya anbiya'aka, syafi' fiyya rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu baru boleh. Ya Allah, jadikanlah nabimu Muhammad SAW pemberi syafaat untukku. Kita berdoanya, mintanya kepada Allah. Karena syafaat itu milik Allah. Ya, qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semua. Baik. Mana lagi tadi? Allahumma syafi' fiyya ibadaka salihin wa yasluku tariqahum. Maka dia mesti menempuh jalannya mereka, jalannya orang-orang soleh tadi. Ya abudullaha kama abaduh. Dia beribadah pada Allah sebagaimana mereka beribadah pada Allah. Ya da'uhu kama da'uhu. Dia berdoa pada Allah sebagaimana orang-orang soleh berdoa pada Allah. Ya stagi subihi kama istagol subih. Dia beristighosah pada Allah sebagaimana para wali-wali ini beristighosah pada Allah. Hada yasiru ala nahjihim. Berarti ini orang ini berjalan di atas manhaj mereka para wali. Fil ibadati wahda, lillahi wahda. Dalam beribadah pada Allah semata. Fi ta'ati awamirih wa tarki nawahihi. Dalam ya, mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amma antadu'uwahu ma'allah. Adapun anda berdoa kepada mereka di samping Allah. Yastagi subihim. Ya, anda beristighosah. Ya, atau yastagi ya. Amma yada'uwahum ma'allah yastagitha bihim. Beristighosah kepada mereka. Yanzura wa yadbaha lahum. bernazar, menyembelih untuk mereka, wa yatufa bikuburihim, tawaf di kuburan mereka. Hada nafsu fi'lil musyrikina al-awalin. Itulah bentuk perbuatan kaum musyrikin al-awalin itu sendiri. Ya, bentuk kesyirikan musyrikin itu sendiri. Hada dinul awalin, dinul musyriki. Inilah agama orang-orang terdahulu, musyrikin Quraisy, agamanya kaum musyrik. Huwa at-taqarrubu ila Allah bi ibadati salihin, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada orang-orang saleh. Wa ja'aluhum wasa'ita wa yad'uuhum ma'allahi wa yastaghiitsu bihim, menjadikan para wali-wali tadi sebagai perantara antara mereka dengan Allah, berdoa pada mereka di samping berdoa pada Allah, beristighosah kepada mereka. Wa yaqul haula'i syafa'una indallah, dan dia mengatakan sebagaimana Allah kutip, ya, mereka inilah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nafsu maqalahu al-awwalun sawa'un bisawa'in. Itulah yang diucapkan oleh musyrikin terdahulu, sama persis. Kama qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami katakan kepada malaikat, apakah mereka beribadah pada kalian? Qala subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aksaruhum bihim mu'minun. Kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka beribadah kepada jin, dan kebanyakan mereka memang beriman kepada jin, beribadah pada jin dengan ngasih sesajen kepada jin, ngasih tumbal kepada jin. Ya itu dia. Ya, ada kesurupan dikit, ini kena prank jin, ini banyak ini. Kena kesurupan, ya, ya kesurupan di rukia, kesurupan lagi, rukia lagi. Bahkan jinnya bersekutu sama dukun, ya. Ada datang Pak Ustad, nggak mempan tuh rukia Pak Ustad. Kalau yang datang dukun, mempan. Akhirnya ini di prank sama jin, beneran ini, ya, ini beneran. Akhirnya nanti dukunnya bilang, ini tempat ini angker, dulu begini, dulu begitu, sarang jin, sarang tempat jin, ngapain lah, ya, kalian tempatin sekarang, biar dia gak ganggu lagi, sembeli, minta, minta apa? Tumbal. Ya, minta tumbal. Oh ya udah dah, atau nah, kena prank jin. Ada yang kayak gitu, ada. Banyak. Biasanya pabrik-pabrik itu diincer. Dan pabrik nggak mau ribet manajer-manajernya itu, udah dah, kembali kambing-kambing, potong-potong-potong. Mot jin. Ah, potong dipotong dah. Dari ritual, ritual khusus, ningnong ningnong wah. Mesti ini mantra-mantra, nah, pakai bismillah deh, tetap kufur karena ada ta'ati mahabbah az-zul ar-raja al-khauf kepada jin tadi, ya. Tabarakallahu fikum. Itu kejadian nyata yang saya hadapi sendiri di Cikarang, ya, di Cikarang. Waktu saya mengisi kajian di situ, ada yang kena kesurupan. Kita rukiah. Besokannya datang lagi. Ya, akhirnya manggil ustaz, ustaz Ahlussunnah apa? Wahabi ya. Dipanggil. Enggak mau keluar. Berulang tiap hari, pabrik digituin, gimana? Produksi gimana tuh? Ain. Sekali kesurupan berentet orang-orang. Gak mau ribet kan itu orang-orang di pabrik, ya, gak mau ribet. Akhirnya apa? Datengin deh orang pinter, karena yang ngedatengin orang bodoh. Datengin deh tuh dukun. Wah, gak apa, gak usah, cuman syarat dong bismillah, habis itu baca apa tahu. Nah, ya, ini kan diantara syarat rukiah, mesti baca doa yang maksur, baca ayat Al-Quran, zikir-zikir yang maksur, gak boleh kalimat-kalimat yang gak jelas. Nah, mantra-mantra. Nah akhirnya ya seperti itu. Nah itu kekufuran. Paham gak sini? Ya. Dan juga jangan terkena lagi syubhat syaitan. Oh, gak apa-apa, biarin buat jin, gak apa-apa. Yang penting dagingnya buat kita, darahnya buat jin. Ini syubhat syaitaniyah ini. Syubhat setan itu, ya. Syubhat setan yang dilontarkan tuh sama ustadz, ya. Ya, ustadz yang bawa syubhat setan, syubhat iblis. Ya. Dia bilang begitu, gak apa-apa, darahnya, kepala kambingnya buat kita, darahnya buat jin, kata dia. Syubhat setan itu. Ya. Ya. Hah? Tumbalnya? Setiap kali perusahaan saya, setiap kali gedung baru, pasti ada korban di sana. Ya kan biasa kena prank jin. Kecelakaan. Kecelakaan lah, apalah. Enggak juga kecelakaan juga kan kita enggak tahu itu bisa jin atau enggak. Memang udah kehendak Allah kan jatuh di situ. Kecelakaan. Cuman memang dasar otak kita, otak klinik selalu dikaitkan. Oh ini minta tumbal nih, ini minta tumbal nih. Hah? Allah uji kita. Bangun jalan tol baru, kecelakaan terus, Allah uji kita. Memang mentalnya mental klinik, musyrik, ya akhirnya, oh ini kurang tumbal nih, gak ada tumbal nih. Dulu sih ketika bangun, ya, gak ini, permisi. Akhirnya ngasih tumbal. La ilaha illallah. Ya. Kalau zaman dulu bahkan tumbalnya itu apa? Orang. Orang. Nah, minta anak gadis dilempar gitu. Bukan kepala kambing. Ya, muslim untung hidup zaman sekarang. Oh enggak, minta jin, muslimnya minta jin. Si muslim dilempar gitu. Kata jinnya minta perawan, dia ini yang datang. Ini ya zaman dulu lebih gila lagi. Ya zaman dulu. Namun ini syirik semua. Gak ada kayak gitu-gitu. Syirik semua. Jangan ladenin permintaan dari jin. Jin mintanya gimana? Ya lewat dukun-dukun. Ntar dukun-dukunnya yang menjadi fasilitator. Pihak ketiga, ini minta ini, jangan ladenin, ya, dan jangan juga termakan syubhat setan tadi yang saya sebut, karena kemarin itu ada ustadz yang populer di Indonesia ini ditanya tentang larung saji, sedekah laut, tumbal-tumbal kayak gitu, kata dia, ya, ya kepala kambingnya buat kita, darahnya buat jin, sedekah aja. Iyalah, darahnya buat jin, dagingnya buat kita. Jinnya tetap dapat ya. Darahnya buat jin. Dan kenapa nyembelih? Karena buat tumbal. Jin gak butuh juga dagingnya. Emangnya jinnya mau nyate apa ntar abis itu? Gak butuh. Yang dibutuhkan oleh jin adalah bentuk takarrub kepada dia, bahkan yang paling rendah sekalipun. Dalam seekor lalat, ya. Yang kata Rasulullah SAW, dakhala al-jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Masuk surga seorang karena seekor lalat, masuk neraka seorang karena seekor lalat. Yang penting ibadahnya, jin enggak butuh dagingnya, entar jinnya makan kambing gitu. Terus dia kotak-kotakin. Nasi kotak dibagiin gitu. Ini dari manusia. Udah dia tongseng. Ah. Mana ada kayak gitu? Jin itu mintanya itu peribadatan kita kepada dia, ya, bukan masalah darahnya buat jin, dagingnya buat kita. Paham gak sini? Nah dipikir ustadz itu kalau darahnya buat jin berarti jinnya nggak dapat apa-apa, nggak ibadah. Dipikir dia nilai esensinya di situ, hah? La ilaha illallah. Ada jin bilang, tumbal saya ini sembelih kambing buat saya, kemudian dagingnya kamu bagikan ke fakir miskin. Oh, jinnya baik juga ya, muhsinin. Bagiin fakir miskin, sembelih kambing buat saya. Terus dia pikir, bukan buat fakir miskin. Ini orang bodoh ini, gak ngerti tauhid. Tapi nyembelihnya itu untuk siapa? Yang Nabi SAW sabdakan, mendzabaha li ghairillah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah salatku, nusuk-nusukku. Para ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan nusuk adalah adzabhi. Dzabhi, sembelihanku. Hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Ya. Jadi ibarahnya itu bukan kambing, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya untuk Allah, tapi nyembelihnya. Ya, nyembelihnya untuk Allah. Paham gak sini? Kenapa nyembelih untuk Allah? Jadi kalau menurut ustadz yang tadi, ustadz yang populer di Indonesia itu akan ternilai syirik ibadah untuk jin kalau jinnya itu dapat semua tadi. Dapat kulitnya buat dibeduk, disamak, ya. Dapat kepalanya digulai, dapat dagingnya, dapat torpedonya. Dia pikir seperti itu. Ya. Ini syubhat setan dibawa oleh ustaz tersebut. La ilaha illallah. Ya. Ustaz siapa? Oh, ma'ruf. Hari gini masa enggak tahu juga. Ya, kecuali saya bicara seperti ini tahun 90-an. Carinya di mana ya? Searching di mana? Ya. Baru antum bingung. Hari gini kok. Ya. YouTube ada, apa lagi tuh? Google ada. Tinggal searching. Hari gini masih bingung juga. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Udah ya? Ya. Waja'aluhum wasa'ita yad'uuhum Allah. Ya ini ya. Haulai syafa'una indallah nafsu maqalahu al-awwalun sawa'un bisawa'in. Ah ini sudah. Qala subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunihi?" Min dunillah la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum min an du'aihim ghafilun. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah tersebut la yastajibu, man la yastajibu lah, enggak bisa ngabulin doa dia. Dan pada hari kiamat, ya, mereka yang dijadikan tempat berdoa tersebut lalai dari doa mereka yang diberikan pada mereka. Hum ghafiluna 'anid du'a, mereka lalai dari doa. Wa idza husyiran nas jami'un nas, apabila semua manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan, maka ya yang diibadahi ini menjadi musuh untuk mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka. Ya. Wali-wali ini akan mengingkari. Jangankan wali, setan aja yang mengajak manusia kepada kekufuran itu akan mengingkari, menjadi musuh manusia. Ya, barakallahu fikum. Wa qala an ubadil masih wa ummih, Allah berfirman tentang para penyembah Isa dan ibunya Maryam. Wa ghairihim minas salihin. Ulaikal ladina yad'un. Yani ulaikal ladina yad'unahum ahlu syirki. Ya bertaguna ila rabbihim alwasilah. Ini ayat ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama yaitu tentang jin yang diibadahi kemudian jinnya masuk Islam. Tafsir yang kedua terkait Nabi Isa alaihissalam yang diibadahi. Ya, ini ada dua tafsir dari kalangan para ulama. Ulaika alladzina yad'una, Ya, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada mereka, kepada Nabi Isa alaihissalam, tafsir yang pertama atau tafsir yang kedua, kepada jin yang jinnya kemudian malah masuk Islam. Ya, ulaikal ladzina yad'unahum ahlus syirik. Ternyata yang diibadahi yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Ya, mencari wasilah pada Rabb mereka. Ada dua tafsir tadi, apakah jin yang diibadahi tadi jin kafir kemudian masuk Islam? Yang kedua siapa? Yang diibadahi adalah Nabi Isa. Dan yang serupa dengan Nabi Isa ini orang-orang saleh yang diibadahi, yang kuburannya dikeramatkan. Mereka mengingkari mereka dijadikan tempat ibadah. Ya, mereka aja mencari wasilah pada Rabb mereka. Nabi Isa alaihissalam diibadahi. Ketika kita nanti semua datang kepada Nabi Isa minta syafaat, Nabi Isa takut sama Allah. Ajaibnya, nabi-nabi yang lain meminta udzur untuk gak bisa memberikan syafaat karena bawa alasan. Nabi Adam alaihissalam gak bisa. Saya dulu di surga pernah begini begitu. Lihat, ngasih udzur. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, saya dulu pernah doain supaya jangan sisain orang-orang kafir. Gak bisa. Nabi Ibrahim, wah saya dulu pernah bohong sedikit. Bohongnya buat kebaikan. Ya, Nabi Ibrahim ditanya tentang istrinya oleh raja yang zalim, siapa itu? Kalau Nabi Ibrahim bilang istrinya, dibunuh Nabi Ibrahim. Ya, itu istri saya. Nabi Ibrahim bilangnya apa? Saudariku. Padahal saudari seiman. Nabi Ibrahim dianggap bohong enggak? Sebenarnya enggak ya, tapi Nabi Ibrahim takut akan hal itu. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga takut. Dulu pernah di dunia mukul orang. Ya, datang ke Nabi Isa, Nabi Isa dalam riwayat tersebut enggak mengemukakan uzurnya. Enggak bisa aja, takut. Datang aja ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kita semua kepada Rasulullah, maka Rasulullah kata, "Nama analah." Iya, saya yang diberi memiliki mandat untuk memberikan syafaat yang besar itu. Syafaat namanya al-uzma. Syafaat yang paling besar. Ya, baik barakallahu fikum. Di mana itu? Di mahsyar. Ya, supaya semua segera diadili oleh Allah. Karena ribuan tahun berdiri dalam keadaan matahari didekatkan, enggak tahan. Telanjang, tanpa khitan, tanpa sendal, tanpa pakaian, enggak tahan. Matahari didekatkan sekian mil, enggak tahan. Nah, dijemur sehari aja habis kita. Ya. Ini bertahun-tahun. Enggak tahan, akhirnya datang kepada Nabi minta syafaat. Ya. Nabi hidup, masih hidup, hidup semua. Itu diantara nanti syubhat musyrikin tuh nanti di akhir-akhir katanya enggak boleh minta syafaat pada selain. Tuh, kita datang kan nanti kepada Nabi, pada Nabi Isa. Lah dia masih hidup. Dan juga mintanya itu bukan minta agar beri udah bela kita dong. Bebasin kita dari ini mahsyar. Enggak. Mintanya apa? Berdoalah kepada Allah. Gitu. Ini sama bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup dan dia hadir agar dia mendoakan kita. Paham gak sini? Ya. Taib, mana lagi? Hum yabtaghuna ila rabbihim alwasilata. Mereka yang dijadikan tempat ibadah ternyata mencari wasilah pada Rabbnya. Ayyuhum aqrabu. Siapakah di antara mereka yang paling dekat? Ay alwasilah, wasilahnya. Al-qurba yang paling dekat ila bita'atihi, dengan mentaati Allah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ternyata yang diibadah ini mereka ya mencari wasilah, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Pak, mereka berharap kepada rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Hadza sya'nuhum, inilah kondisi mereka. Ya'budunallaha wa yataqarrabuna ilaihi wa yakhafuna wa yarjun. Mereka beribadah pada Allah, mendekatkan diri kepadanya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Hum anbiya'u wassalihun. Mereka lah para nabi dan orang-orang saleh. Fa idza kunta shadiqan turidu an tattabi'ahum. Apabila Anda memang jujur ingin mengikuti mereka, fa'mal ka'amalihim. Maka beramallah seperti amal mereka. La ta'buduhum, hum 'abidun misluk. Ya, jangan kalian beribadah kepada mereka. Mereka hamba-hamba seperti engkau. Makhlukun, mereka makhluk. Marzukun, mereka diberikan rezeki. Tuh perhatikan, mereka diberikan rezeki. Ini juga ya, sanggahan ya terhadap musyrikin yang berdoa meminta ya kepada wali dengan anggapan wali kan enggak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim. Udah sampai situ aja. Dilupa ayat selanjutnya. Ya. Janganlah sekali-kali engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah tersebut mati, balhum ahya. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi kita meminta kepada mereka. Udah sampai situ aja, dilupa ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Yurzakun, mereka diberi rezeki. Ngapain minta sama yang diberi rezeki? Minta itu kepada siapa? Yang memberi rezeki. Gitu cara berpikirnya yang baik, nalar yang lurus, pikiran yang waras, akal yang jernih. Ya, seperti itu. Nah, ilma yamlikuna laka darran wala naf'an. Mereka enggak memiliki manfaat atau mudarat yang bisa diberikan pada Anda, kama annaka muqirrun bidzalik, sebagaimana Anda mengakui hal ini. La yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ya. Ya. Taibarakallahu fikum. Fa idza kanu hakadha, apabila mereka memang keadaannya demikian, enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa menghidupkan mematikan untuk kita. Enggak punya penghidupan kematian. Wa anta tuqiru bihadza pada Allah allazi da'awhu. Ya, dan Anda mengakui hal ini, maka berdoalah pada Allah. Ya, yang mereka para nabi, orang-orang saleh tersebut, wali, berdoa kepada Allah. Wa'budillaha allazi abadu. Beribadah kepada Allah yang para wali-wali itu beribadah kepadanya. Wanzur lahu wadbah lahu wasalli lahu wasum lahu. Berdoalah padanya, bernadarlah untuknya, salatlah untuknya, berpuasalah untuknya. Wa ghairu dzalika minal ibadat, dan ibadah yang lainnya, allati fa'aluha, yang diamalkan oleh para wali dan orang-orang saleh ini. Hatta takuna mislahum, hingga Anda menjadi seperti mereka. Hatta yahsulalaka al-ajru, hingga Anda mendapatkan pahala. Wa sawabu, dan juga ya sama ya ganjaran. Wa najatu, ya keselamatan. Mislama hasolalahum, sama seperti apa yang mereka dapatkan. Hadihi halul musyrikina fi zamanil muallifi. Inilah keadaan kondisi musyrikin di zaman muallif, yaitu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa fi zamaninal an, dan di zaman kita saat ini. Wa qabla zamanil muallifi, bahkan itulah kondisi musyrikin sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadihi haluhum, inilah kondisi mereka. Wahakata fi zamani Quraisyin, demikian pula itulah kondisi keadaan musyrik di zaman Quraisy. Wahakata qabla dzalika fi zamanil awaili, dan itulah kondisi musyrik di zaman sebelum Quraisy, di zaman-zaman terdahulu, yaitu zaman kaum Nuhin, Wahudin, Wasalihin, kulluhum hadza syirkuhum. Ya, di zaman sebelum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kesyirikan mereka ya seperti ini. Nadirun man yaqul, ya. Atau nadara man yaqulu, sangat jarang ada yang mengatakan inna alihatahu takhluqu, ya, tarzuku. Enggak ada, jarang yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya sembahannya tersebut mencipta, memberi rezeki. Kalau ada, jarang, agamanya si gareng, agamanya semar, ya, agamanya itu, ya, sebagian dalang-dalang, ya, dalang-dalang wayang, ini gareng, diutus oleh Sang Hyang Wuni, Sang Hyang Wuni apa Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang itu, ya, Sang Hyang Wenang itu sopo, oh, itu penguasa alam semesta, wah itu lihat, jarang, ya ada, iya, ya, lihat agama orang-orang Hindu, kalau rezeki itu panennya padi dari kemurahan hati Dewi Sri, Alam semesta ini dijaga oleh siapa? Dewa. Kalau sebelah selatan Nyi Roro Kidul, lembah ini siapa? Bawong Rekso. Sono siapa? Ya, artinya mungkin itu ada di negeri kita, tapi kalau di alam ini yang kayak gitu jarang. Kesirikan Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani, itu bukan kesirikan yang mengingkari Allah Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki. Paham gak sini? Kesirikan musyrikin gak mengingkari. Ya, jarang yang mereka syirik dalam rububiyah. Ada gak? Ada. Ya, kayak penganut agama Hindu, ya, kayak kejawen yang menyatakan alam semesta ini ada pencipta selain Allah, atau ya ada dengan sendirinya dari kalangan ateis, ya. Taib. Bahkan orang-orang agnostik, tahu antum agnostik nggak? Nggak tahu. Faza, tahu nggak agnostik? Hah? Agnostik anak mana tuh? Kalau ateis nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan otomatis nggak percaya agama. Kalau agnostik percaya adanya Tuhan, tapi nggak percaya sama satu pun agama. Mending mana? Kafir dua-duanya. Kafir dua-duanya. Ya, kalau agnostik percaya Tuhan, nggak percaya agama. Nah, yang agnostik aja, ya, dia percaya alam semesta ini ada yang menciptakan, ada Tuhan. Gitu. Ya. Tapi agama Tuhan ya, kayak si Abu Janda, boleh milih agama apa aja. Ya. Boleh milih agama apa aja. Serah. Mau lewat Hindu kek, mau lewat Buddha kek, mau lewat apa kek, terserah. Itu hakikatnya agnostik itu. Cuman berlindung di balik kebebasan beragama. Ya. Sebenarnya orang-orang liberal itu agnostik. Orang-orang liberal itu. Ya, dia berlindung di balik kebebasan beragama. Dia KTP-nya Islam, tapi dia melegalkan. Boleh kok beribadah kepada itu, mempersilahkan. Enggak mengingkari, ya. La ilaha illallah. Itu aslinya agnostik mereka itu. Nah, orang yang beragama, hatta dia kafir sekalipun, dia Nasrani, dia akan mengingkari peribadatan Islam. Bahkan sesama Nasrani aja ada sekte-sektenya. Katolik mengingkari Protestan, Protestan mengingkari Katolik, Katolik mengingkari Advent, Advent mengingkari Ortodok, ya, macam-macam. Yahudi juga begitu. Jangankan mengingkari agama lain, kita pun juga begitu. Kita mengingkari Syiah, Ahmadiyah, ya. Nah, apalagi Nasrani kita ingkari, apalagi Yahudi, apalagi selain dari itu. Ya, barakallahu fiik. Hati-hati ini ya. Ribet banget ya. Enggak ribet, emang seperti itulah ujiannya. Ya, kita banyak di persimpangan jalan terjal ya, kayak begitu emang. Mana lagi tadi? Ya. Hada minasyirki an-nadir. Syirkur rububiyah ini syirik yang jarang, syirik rububiyah. Aghlabul musyrikin syirkuhum fil uluhiyyati fit ta'abbudi. Ya, mayoritas musyrikin kesyirikan mereka di uluhiyah dalam masalah ibadah. Talabun najati wa tawassul bihim. Ya, talabun najati wa tawassul bihim bi talabi syafaatihim, itu meminta keselamatan dan bertawassul kepada orang-orang saleh, meminta syafaat mereka. Talabu taqribihim ila Allah, meminta agar mereka mendekatkan dirinya kepada Allah. Talabu ayyashfu, ya, ayyashfu maridohum, mereka meminta agar orang-orang saleh menyembuhkan penyakit mereka. La'annahum, ya, yashfuna bi anfusihim, bukan mereka meyakini orang-orang saleh ini yang menyembuhkan penyakit diri mereka. Ya, ini maksudnya meminta kepada orang soleh yang telah mati ya. Kalau orang soleh masih hidup boleh. Ya, ya akhi, saya kena Omikron. Nah, tolong doakan saya. Ya, boleh enggak? Boleh. Ya akhi, munadanya orang soleh masih hidup. Ya, ya akhi, asobat nih Omikron. Nah, saya kena Omikron. Pada Allah ayyashfiyani, doainlah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan saya. Nah, temannya doa, ya Allah sembuhkanlah dia dari Omikron. Nah, Omikron itu apa sih? Ya itulah, temannya Delta, temannya apa lagi? Nah, yang macam-macam itu. Ya, tahu Delta? Tidak tahu? Enggak tahu? Hah? Enggak tahu? Itu ah kabirnya Omikron. Tapi mana lagi tadi? Ya. Lakin yasbuna maridhum bi annahum yasbuna ila Allah. Yasbauna ila Allah wa yas'aluna Allah wa hum rufatun fil qubur. Namun mereka menyembuhkan wali-wali yang telah mati ini, menyembuhkan penyakit mereka. Ya, bahwa mereka memberi syafaat ya kepada Allah dan meminta pada Allah, padahal mereka rufatun, mereka mayit yang ada di kubur. Ini enggak bisa. Kita boleh seperti ini datang ke orang soleh supaya dia berdoa. Jangan kita datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, saya kena Omikron, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan saya. Enggak bisa. Ya. Hada minal jahlil azim. Ini termasuk kebodohan yang besar. Ya, ini termasuk juga ya orang-orang kampung yang datang ke kuburan neneknya, babehnya. Kong, besok ane mau hajatan. Ya, mohon doa restu kong. Tulis tuh. Ini. Ya, bahaya ini. Mohon doa restu kong. Engkongnya dikubur. Ya, datang ke kuburan ya dua aja tujuannya, memintakan ampunan untuk si penghuni kubur atau mengingat kematian. Bahkan yang namanya zikrul maut, mengingat kematian karena ziarah kubur, itu kata para ulama hatta makabirnya kafirin, kuburannya orang-orang kafir. Ngapain ente ke kuburan orang kafir, palang semua itu, salib semua, mengingat kematian. Boleh enggak? Kata para ulama boleh. Datang ke kuburan orang kafir mengingat kematian. Ya, kalau di sini mah kita enggak usah datang, memang lewat kan. Ya, memang lewat, ingat kematian. Ingat kematian namanya si Petrus bolus-bolus. Mati tanggal sekian. Oh, kita ingat kematian. Kasihan banget nih dia kafir. Ya. Kafir, dia mati dalam keadaan kafir seperti ini. Kita ingat kematian. Dia disiksa di kubur, dia diadab. Saya kalau mati gimana ya? Ah, itu. Nah, ini tujuan yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan si mayit. Kalau si mayit ya berarti enggak boleh kuburan orang kafir. Ya, kuburan orang muslim. Nah, itu pentingnya. Bukan malah ya tadi ngobrol sama si mayit, meminta pada mereka, walaupun itu ya minta doa restu. Loh, mana doa restu? Doa restu mah hadirin yang mau datang ke walimahan kan gitu. Faza diundang nikahan, mohon doa restu Faza. Gitu. Faza doain deh. Apa doain kalau orang nikah doanya apa Faza? Hah? Siapa Allah? Apa bahasa adanya? Oh, barakallahu lak. Wah, hafal ya kecil-kecil. Hafal deh orang. Sering gak datang kawinan orang ya? Ternyata ya. Hah? Kawinan siapa yang antum datengin? Antum gak diundang, tiba-tiba datang ya? Gak boleh itu ya. Nah, kita gak diundang, terus datang numpang makan. Foto bareng lagi, pengantinnya bingung. Siapa nih orang ya? Oh, teman mertua gua kali. Ya, enggak boleh tuh, haram. Enggak diundang, makan-makan datang enggak bisa. Ya. Nah, faza hafal doanya. Masya Allah. Udah hafal ternyata faza. Kira syafaqallah. Selamat ya, syafaqallah. Orang sakit kawin boleh sih. Orang sakit nikah boleh. Ya masa ya. Lagi sakit nikah boleh enggak? Boleh. Ya. Herin, mana Herin? Apa doa untuk pengantin? Gua belum apa. Belum apa doa untuk pengantin? Aja belajar sama Musli. Oh, Musli. Hah? Parah nih anak-anak ini. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Mayyitun qad intaqalat ruhuhu min jasadihi bin jasadihi. Dia udah jadi mayit. Telah berpindah rohnya dari jasadnya. La yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Bahkan dia enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Dia enggak memiliki hal tersebut. Wa huwa alladhi yashfa'u lak. Ini orang yang mau memberi syafaat untuk engkau sehingga engkau meminta syafaat pada dia. Huwa alladhi yukhlisuka minal adab. Orang yang kayak gini yang bisa menyelamatkan kau dari adab sehingga engkau meminta kepadanya, berdoa padanya. Wa minal maradi, juga dari penyakit yang bisa nyembuhin kau. Ya. Bisyafaatihi, dengan syafaat darinya padahal dia udah mati yang dia minta kepadanya. Hadza wal jahlul kabir, inilah kebodohan yang besar. Ya, diajak berpikir kita oleh Syekh bin Baz. Nasallaha ala afiyata. Naam, Allah waffaqallahu aljamia. Ya, semoga Allah memberikan ya taufik kepada semuanya. Baik. Berikutnya di halaman 142. Al-i'tirafu birububiyyati la yakfi hatta yatahaqqaqa tauhidul uluhiyyati. Ya. Lihat, berikutnya i'tiraf birububiyyah. Ya. Pengakuan akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki dan seterusnya, la yakfi, itu enggak cukup. Ya, enggak bisa nyelamatin hingga betul-betul ya merealisasikan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa alam anna hadhihi syubha as-salas. Ketahuilah bahwa tiga syubhat ini, ya, syubhat musyrik ini nih, hiya akbaru ma indahum, inilah syubhat yang ada pada mereka. Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabih. Apabila Anda telah mengetahui Allah telah menjelaskan di Al-Qur'an, wa fahimtaha fahman jayidan, dan Anda sudah memahaminya dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha aisaru minha, maka yang syubhat-syubhat setelahnya itu lebih mudah lagi. Fa in qala, apabila si musyrik ini mengatakan, ana la a'budullah, ana ala a'budu illallah. Saya enggak beribadah kecuali hanya pada Allah. Wa hadzal iltija ila salihin wa du'auhum laisa bi ibadatin, kata dia. Iltija ini minta perlindungan kepada mereka, berdoa pada mereka, ini bukan ibadah. Wa qula anta tukiru anna Allah farada 'alaika ikhlasal ibadati wa huwa haqquhu 'alaik. Apakah Anda mengakui bahwa Allah mewajibkan kepada Anda memurnikan ibadah kepadanya, dan ibadah itulah hak Allah yang Allah wajibkan pada Anda? Anda akui enggak? Fa idza qala na'am, ya saya akui. Fa qul lahu, maka katakan kepadanya. Ya. Bayyin li hadzal ladzi farada 'alaik. Coba jelasin kepada saya apa yang Allah wajibkan pada Anda dari ibadah tadi. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa huwa haqquhu 'alaik. Yaitu memurnikan ibadah pada Allah semata, yang itulah hak Allah yang Allah ya wajibkan kepada Anda untuk penuhinya. Fa in kana la ya'riful ibadata, kalau dia enggak tahu apa itu ibadah, wala anwa'aha, tidak pula ngerti jenis-jenis ibadah, ya. Fabayyinha, jelaskan kepada dia, lahu, jelaskan kepada dia ibadah dan jenis-jenisnya ini kepadanya. Biqaulika qala Allah Ta'ala, yaitu dengan ucapan anda, yaitu firman Allah Ta'ala, udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah engkau kepada Rabb kalian, berdoalah kalian pada Rabb kalian dengan tadarru' dan khufyah, dengan rendah diri dan lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza alamtahu bihadza faqulah. Ya, kalau engkau sudah mengajarkan kepadanya, maka katakan pada dia. Ya. Hal alimta, bukan alimtu ya. Kan kita nanya kepada dia. Di sini dikasih harokat domah ya. Ya. Hal alimta hadza ibadatan lillah? Apakah engkau sudah tahu bahwasanya ini adalah bentuk ibadah pada Allah? Fala buda ayakula na'am, pasti dia akan mengatakan iya. Addu'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dalam riwayat yang sahih, addu'a huwal ibadah. Faqullah, maka katakan juga kepada dia. Idza aqrarta annahu ibadatun, kalau anda sudah mengakui bahwasanya doa adalah ibadah, wa da'awta Allah lailan wa naharan, anda berdoa pada Allah siang malam, khaufan wa tama'an, takut dan harap pada Allah, summa da'awta fi tilkal hajati nabiyan, namun ternyata anda berdoa di dalam sebuah hajat, anda malah berdoa pada nabi au ghairah, atau kepada selain nabi, hal asyrakta fi hadhihi ibadatin fi ibadatillahi ghairah, apakah berarti anda telah menyekutukan dalam peribadatan pada Allah dengan menyekutukan kepada selain Allah? Ya, ini diajak berpikir. Fala buda ayakul, pasti dia mengatakan na'am. Iya. Faqulahu, katakan pada dia, fa idza alimta biqaulillah, kalau engkau sudah tahu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Fa idza ata'ta Allah wa nahartalah, apabila anda telah taat pada Allah dan menyembelih hanya untuk Allah, hal hadhi ibadatun, apakah ini ibadah? Fala buda ayakula na'am, pasti dia akan mengatakan iya. Faqulahu, katakan pada dia. Ya. Fa idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima, hal asyrakta fi hadhihi al-ibadati ghairallah? Fala budda ayyukira wa yaqula na'am. Apabila, katakan pada dia, apabila anda menyembelih untuk makhluk, pada jin, pada nabi, kepada atau yang lainnya, berarti apakah anda menyekutukan Allah dalam ibadah, memberikan ibadah pada selain Allah? Pasti dia akan mengatakan iya. Wa qul lahu aidan, dan juga katakan pada dia, al musyrikun alladzina nazala fihim alquran, kaum musyrikun dahulu, musyrikun Quraisy yang Al-Qur'an turun kepada mereka, ya, hal kanu ya'budun almalaikah, apakah mereka dahulu beribadah pada malaikat, wasalihin walat wa ghairu dzalik, kepada Lat, orang saleh dan yang lainnya? Fala buda yaqulu na'am, maka dia akan mengatakan pasti iya. Ya, fa qul lahu, katakan pada dia, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a, ya, wad dzabah wal iltija wa nahwi dzalik. Ya. Nah, katakan juga kepada dia. Kalau begitu, apakah peribadatan mereka orang-orang musyrik kepada orang saleh, pada para malaikat, ya, tidaklah itu melainkan pada doa, sembelihan, iltija, memohon perlindungan dan semisalnya? Wa illa fahum mukiruna annahum abidullah, kalau tidak, maka pasti mereka akan mengakui bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah. Tahta qahrihi, ya, di bawah qahrnya, ya, di bawah kekuasaannya, di bawah kendalinya. Wa anallahu walladhi yudabbirul amra, wa Allah lah yang mengatur, ya, perkara alam semesta ini. Walakin da'auhum, namun ternyata mereka malah berdoa kepada mereka. Waltaja'u ilaihim, malah mereka meminta perlindungan kepada wali-wali ini. Liljahi wa syafaati, karena kedudukan mereka karena syafaat. Wahada zahirun jidda, ya, dan ini sangat jelas sekali. At-ta'liq, nah, ta'liqnya cukup kali ya. Udah jam 9, panjang ini. Tariknya nanti dia hari Rabu pada Isya, insyaallah. Ya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada yang mau ditanya silakan.